Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ana urid wahid min ashabi fasl salis an yaqra. Man arada an yaqra falyarfa' yadah min ashabi salis. Dari para santri kelas 3. Nah, fadol. Ala basiratin. Wa ma ana. أطاعوك لذلك أن الله افترض فأعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. واحد من أصحاب الفصل الثاني dari kelas 2. Dari kelas 2 selain Arman. Mana yang kelas 2 angkat tangan coba? Ana ingin tahu. Kelas 2 angkat tangan semuanya. Nam yaqra ya Huzaifah. Belum hafal. Allah musta'an. Ya Allah, sebagaimana yang Ana sampaikan. Berdiri di pojok sana. Allah musta'an. Mana lagi kelas 2? Coba angkat tangan lagi kelas 2 di pojok sana, pojok sana. Nama anta ya Muhammad Iqra. Qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin ani bani Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'tha Mu'adz ila al-Yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fal yakun awwal ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah afi riwayah ila an yuwahidallah fa innahum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa innahum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim fa innahum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wa aywa wa da'atil mazlum aywa wa taqid da'atil mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajah. Baik, fadhalu semuanya baca. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta' Wattaqi. Wattaqi. Saya ana. Ha? Sampai mana tadi? Ha? Aina wasolta? Sampai di mana? Ha? Fa'innahu laisa bainaha. Iya. Aywa fa'innahu laisa bainaha. Wa bainallahi. Naam. Ijlis ya Huzaifah, ijlis. Sebelum kita lanjutkan, ada dua hal yang ingin ana sampaikan. Ana ingatkan lagi kepada para santri, tanbihul awal, tanbih yang pertama, barakallahu fikum, ketika antum membawa mushaf, ana ulangi lagi, dulu sudah ana sampaikan, ketika antum membawa mushaf, ya, dipegang mushaf tersebut dengan mulia, dengan menghormatinya, dengan mengagungkannya, ya. Ketika membawa Al-Quran, ya, ketika membawa Al-Quran atau juga kitab-kitab yang lainnya, jangan antum bawa Al-Quran itu kayak gini-gini, ya. Nah, muliakan, itu kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan masker, jangan dibawa gini-gini Al-Qur'an. Antum tentang-tentang sana kemari bawa Al-Qur'an sampai gini-gini. Hadza ma yasluh. Ya, ma yasluh. Tidak benar, tidak baik yang seperti itu. Nah, muliakan, agungkan Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Bukan hanya sibuk menghafal saja, ya. Tapi membawa dengan penuh penghormatan, demikian pula pemuliaan kepada Al-Quran. Demikian pula kitab-kitab ilmu yang lainnya. Nah, ini tolong diperhatikan, ya, dan diamalkan. Ini apa namanya? Kalau santri yang lama sudah ana lihat ada perbaikan, alhamdulillah. Ini santri yang baru masuk, ya. Ini ana lihat masih banyak yang membawa Al-Quran seperti itu. Nah, atau punya kitab-kitab yang lainnya, usahakan untuk dimuliakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masih ana lihat sering, ya, hampir tiap malam ba'dal maghrib, banyak dari para santri selesai zikir, selesai sholat maghrib, langsung duduk-duduk di teras, di tangga-tangga itu, ya, masih banyak sampai hari tadi atau tadi ini, ya. Nah, masih banyak yang langsung gerombol di belakang sana, duduk-duduk di teras, di tangga-tangga masjid, ya. Barakallahu fikum. Tentunya ini pemandangan yang jelek, ya, pemandangan yang jelek. Sekali lagi, antum sibukkan selesai zikir, biasakan untuk diusahakan sholat sunnah, Kemudian segera ambil bukunya, ambil kitabnya, persiapan. Enggak perlu ngobrol ke sana kemari, enggak usah, ya. Tidak perlu ngobrol, tidak perlu cerita, sudah. Siap, fokus untuk belajar. Ya, bukunya, kitabnya semua dipersiapkan sehingga pikirannya langsung fokus, ya. Nah. Kalau ustadznya belum duduk di sini, banyak dari antum belum mau masuk. Ya. Belum dimulai, belum mulai, ustadznya belum duduk di kursi. Hadza ma yasluh. Tidak baik yang seperti itu, bukan termasuk adab yang baik. Segera persiapkan diri, ya. Jangan nunggu ustadznya, gurunya, siapa saja duduk di sini baru kemudian antum duduk, gruduk-gruduk masuk ini. Ini adab yang jelek, ya. Nah, segera persiapkan. Barakallahu fikum. Ini terus perlu kita ingatkan, ya. Barakallahu fikum. Mengingat kita masih membentuk, ya, membentuk karakter daripada ma'had kita. Kalau enggak ditata betul, dibentuk daripada tingkah laku, kebiasaan, ini nanti tahun depan, ya, tambah berat lagi tugas kita, ya. Mungkin tahun depan bisa saja dua kali lipatnya santri yang akan masuk di sini, mungkin saja. Biasanya kalau sudah banyak santri, biasanya itu sudah semakin kewalahan, ya, semakin enggak terurus lagi, enggak terpantau lagi. Nah, makanya dari sekarang ini harus dibentuk, ya, pembentukan karakter, kebiasaan, ya, tingkah laku. Barakallahu fikum. Tayyib, alhamdulillah. Ini juga ya ikhwan barakallahu fikum, mumpung ingat ana menyarankan, menghimbau, ya, untuk para bapak, ya, para ummahat, ya, barakallahu fikum, untuk memperhatikan putra-putri kita waktu antara maghrib dan isya, ya. Waktu antara maghrib dan isya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini merupakan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak keluar rumah. Ya. Bimbingan Nabi kita, bimbingan sunnah Nabi kita alaihi salatu wasallam, dilarang anak-anak keluar rumah bainal maghrib wal isya. Ya, dilarang anak-anak keluar waktu antara maghrib dan isya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, sunnah Rasul demikian, bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam, sehingga perlu perhatian kita semuanya, terutama para aba, demikian pula para ummahat yang mungkin putra-putranya, putra-putranya ikut ke masjid kesini misalnya, namun kemudian keluar, ya, ini harus kita jaga. Nah, ataupun juga yang di sana, yang di Banat juga demikian, sering anak saksikan juga, anak lihat anak kecil-kecil gerombol-gerombol main-main di sana, ya. Barakallahu fikum, ini harus kita perhatikan untuk dijaga terutama oleh orang tuanya. Nah, dampak negatifnya sebagaimana maklum, ya, sebagaimana perkara yang maklum, walayazubillah, na'udzubillah, bisa diculik oleh jin, ya. Nah, bisa hilang anak antum, putra-putri antum diculik oleh jin. Nah, walayazubillah. Ini di antara dampak negatifnya, mudorotnya, bisa seperti itu. Nah, maka perlu kita jaga bersama. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Dari mana kita baca? Jerman? طيب قال حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب hubungan hadis dengan bab anna awwala ma yud'a ilaihi bahwasanya yang pertama kali didakwahkan yaitu dakwah syahadat wa alla ilaha illallah syahadah la ilaha illallah ya وفيه إرسال الدعاة لذلك وفيه إرسال الدعاة لذلك dan juga padanya terdapat penjelasan tentang diutusnya para dai ya untuk berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Naam. Hal munasabah zahir ya, nampak jelas di sini hubungannya walhamdulillah. Yang berikutnya qala hafizahullah taala ma yustafadu minal hadis. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, masyru'iyyatu irsalid du'ati ilallah. Masyru'iyyatu irsalid du'ati ilallah, disyariatkannya mengirim, mengutus para da'i ke jalan Allah ya. Nah, perkara yang disyariatkan dalam Islam ini untuk mengutus, mengirim da'i yang bisa berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya, keluar dari kampungnya, keluar dari negerinya ya. Nah, merupakan perkara yang disyariatkan. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak mutlak, tidak pasti harus seperti yang dikatakan oleh sebagian a'immah ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya, kita dengar demikian ya. Di antara para a'immah mengatakan bahwa ilmu itu ya didatangi, bukan mendatangi. Ya kan? Barakallahu fikum. Ini betul, ucapan tersebut betul dan amat sangat betul. Tidak kita ingkari dan tidak kita nafikan. Memang demikianlah semestinya, terutama kita yang sudah ngerti paham ilmu, semestinya untuk datang ke majelis ilmu, semestinya untuk mendatangi ilmu, mendatangi orang-orang berilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, para ulama, para masyayikh. Itu yang semestinya kita yang diwajibkan untuk mendatangi tersebut. Taib. Tapi sekali lagi, ini bukan mutlak ya, tidak harus demikian barakallahu fikum. Tapi juga di sisi lain disyariatkan juga untuk kepada para dai juga keluar ya, sebagaimana yang jelas nyata dalam hadis ini ya, barakallahu fikum, keluar ke suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah, perkara yang disyariatkan barakallahu fikum ya, agar mereka mengenal bagaimana ilmu ini, bagaimana Islam, bagaimana tauhid. Kalau nunggu saja mereka enggak paham ya. Kan ya berat yang seperti itu. Walhasil barakallahu fikum, untuk mendatangi mad'u ya, mendatangi manusia, itu perkara yang disyariatkan juga untuk memperkenalkan, menyampaikan agama ini kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah. Baik, faedah yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin. Bahwasanya syahadah la ilaha illallah merupakan kewajiban yang paling awal ya. Nah, dari berbagai macam perkara yang wajib yang banyak dalam Islam ini ya, dalam perkara dakwah terkhusus yang paling wajib adalah menyampaikan syahadah la ilaha illallah. Wahya awwalu ma yuda'a ilaihin nas. Dan ini merupakan perkara yang pertama kali yang didakwahkan kepada manusia ya. Naam. Yang didakwahkan kepada manusia merupakan perkara yang pertama kali yang paling mendasar. Naam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu tentang syahadat la ilaha illallah? Ya, Yahudi dan Nasara orang berilmu, mereka mengaku menyembah Allah ya, walaupun juga jatuh kepada kesyirikan ya kan, Mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tapi kenapa di sini dikatakan ikhwan, falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu la ilaha illallah. Bukankah mereka pun juga tahu, ngerti, demikian pula mengucapkan la ilaha illallah? Bala, jelas mereka mengucapkan tentang la ilaha illallah tersebut. Mereka ucapkan itu. Jadi kenapa kok yang pertama kali yang didakwakan, yang diperintahkan Rasul supaya menyampaikan dakwah tauhid ini, kenapa? Sementara mereka adalah orang-orang berilmu. Bisa dipahami masalahnya? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, jawabannya di antara disebut oleh Syekh Al-Faqih rahimahullah taala, ya. Wa kanu yaqulunaha lakinnahum jahilu ma'naha. Mereka mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Jelas al-Yahud wa Nasara. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lakinnahum jahilu ma'naha. Akan tapi mereka itu jahil. Tidak mengetahui maknanya yang sebenarnya. Nah, itu. Sehingga bagaimana dalam prakteknya mereka terjatuh pada berbagai macam kesyirikan. Yahudi, demikian pula Nasara. Nah, demikian ya kawan. Dikarenakan apa? Jahil, tidak mengerti terhadap makna daripada kandungan la ilaha illallah. Ya, daripada keikhlasan ibadah kepada Allah semata. Dalam beribadah harus ikhlas murni hanya kepada Allah semata. Dan meninggalkan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ucapan mereka itu, ahlul kitab, mereka mengatakan la ilaha illallah, la yanfa'uhum, tidaklah bermanfaat untuk mereka. Tidak bermanfaat. Li jahlihim bima'na hadhil kalimah. Dikarenakan kebodohan mereka terhadap makna kalimat ini. Kahali aktsaril mutaakhirina min hadhil ummah. Seperti keadaan kebanyakan, ya, manusia di akhir zaman ini. Baik. Bahkan dari kalangan min hadhil ummah, dari kalangan umat Islam itu sendiri, kebanyakannya makna yang hakiki yang sebenar-benarnya mereka tidak memahaminya, sehingga mereka banyak terjatuh pada berbagai macam kesyirikan. Ya. Allah musta'an. Menimpa pada umat yang terdahulu. Terjatuh pada fitnahnya umat yang terdahulu. Allah musta'an. Barakallahu fiikum. Fa innahum kanu yaqulunaha ma kanu yaf'alunahu min asyirki bil ibadatil amwati wal ghaibina wa tawagid wal masyahid. Ya. Mereka ini umat di zaman kita sekarang ini yang sudah mungkin mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tapi mereka juga mengerjakan berbagai macam kesyirikan, ya, ibadah kepada mayit-mayit, ya, kepada yang gaib, ya, kepada orang yang telah mati atau juga kepada para jin dan setan, ya, demikian pula menyembah kepada para tauhid, ya, atau juga mengagungkan tempat-tempat keramat. Ya, terjatuh pada berbagai macam kesyirikan. Nah, tambah lagi berbagai macam keyakinan-keyakinan, ya, yang sebenarnya keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan Hindu-Buddha. Ya, demikian pula amaliah-amaliah Hindu-Buddha. Bagaimana ketika baru melahirkan seorang anak, ya, harus begini, harus begitu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, yang tidak ada ajaran dalam Islam. Atau juga dalam ketika ada kematian juga demikian, ya. Sebelum lahir pun juga seorang bayi pun juga demikian. Ketika di masa kehamilan seorang ibu pun juga demikian. Harus begini, harus begitu, berbagai macam keharusan, berbagai macam amaliyah yang bukan dari Islam. Ya. Kalau enggak nanti akan begini, akan begitu, macam-macam. Berbagai macam khurafat yang sumbernya dari agama lain. Allahul musta'an. Tayyib. Alhasil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka itu berbagai macam perkara yang bisa merusak tauhidnya wal iyadzu billah. Sehingga kembali kepada bab kita sekarang ini, ya, kembali kepada bab dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. kewajiban kita bersama, kewajiban kita masing-masing untuk menyampaikan tauhid kepada manusia yang benar, untuk mengingatkannya, menasihatinya, teruskannya kepada manusia, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, kewajiban kita. Ini bab yang kita pelajari sekarang ini, barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya, faedah yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah, bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Naam. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Naam. Ini makna yang hakiki, yang sebenarnya dalam kandungan makna syahadat la ilaha illallah. Ya, bukan sekedar ikrar tidak ada Tuhan selain Allah, bukan, tapi lebih daripada itu. Naam. Kalau cuma ikrar tidak ada Tuhan selain Allah, ya, ini belum menerapkan tauhid yang sebenar-benarnya. Taib, yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadataini. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, faedah yang keempat ini, ya, sudah kita bahas, annahu la yuhkam bi islamil kafir, bahwasanya tidak ada dihukumi, ya, Islamnya orang yang kafir, ya, tidak dihukumi Islamnya orang yang kafir. Artinya apa, ikhwan? Orang yang kafir tidak dihukumi sebagai Islam kecuali illa bin nutqi bisyahadataini. Illa bin nutqi bisyahadataini, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, dengan mengucapkannya, ya, dengan mengikrarkannya, ya, dengan menyatakan la ilaha illallah tersebut Muhammad Rasulullah. Sudah kita pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, ya, dalam syahadah itu harus terkandung dua hal. Apa itu, ikhwan? Ilmu, ya, al-ilmu wal yaqin yang pertama, ya, ingat. Yang kedua harus apa? An-nutuq bil lisan, harus mengucapkan dengan lisan. Barakallahu fikum. Kemudian al-khamisah, yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman, ya, barakallahu fikum, annal insan, bahwasanya manusia, qad yakunu qari'an 'aliman, terkadang bisa membaca dan berilmu, ya, tahu, ya, wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah, akan tapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, ya, membaca bisa baca, ya, ya, bisa mengetahui dan mengetahui, alim, tapi, ya, tidak mengetahui makna la ilaha illallah yang sebenarnya, ya. Nah, ini manusia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau ya'rifuhu wa la ya'malu bihi, au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi, atau mengetahui makna la ilaha illallah yang sebenarnya, tapi tidak mau dia kerjakan, ya, tidak dia amalkan. Wal'iyadzu billah. Nah, kahali ahlul kitab, sebagaimana keadaannya ahlul kitab, ya, sebagaimana keadaannya ahlul kitab al-yahud wa nasara. Yang pertama tadi seperti siapa, ikhwan? La ya'rifu makna la ilaha illallah, tidak mengetahui makna la ilallah. Seperti apa ini? Orang-orang yang bodoh dari kalangan siapa? Nasara. Atau kelompok yang kedua, ya'rifuhu wa la ya'mal bihi, mengetahui maknanya, berilmu memang, tapi tidak mau mengamalkannya. Keadaan siapa ini? Al-Yahud, Yahudi. Nah, demikian sifat asal yang ada pada dua agama tersebut. Barakallahu fikum. As-sadisah, yang ke-6, Anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Ya, barakallahu fikum. Bahwasanya berbicara dengan orang yang berilmu, ya, berbicara, ya, berkomunikasi dengan orang yang berilmu, laysat ka mukhatabatil jahil, tidak seperti berbicara kepada orang yang jahil, ya, tidak seperti kepada orang yang jahil. Apa dalilnya? Artinya apa, ikhwan? Harus dalam berbicara harus dibedakan, ya. Nah, barakallahu fikum, mana ini orang yang berilmu, mana orang yang tidak berilmu, ya. Nah, dalilnya, ya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli alkitab. Sehingga cara berkomunikasinya, berbicaranya berbeda karena mereka adalah orang-orang berilmu, ya. Berbeda dengan orang-orang yang jahil. Tayib. Artinya perlu dipersiapkan hujah-hujah, berbagai macam ilmu dan mengetahui pula berbagai macam syubhatnya, ya. Nah. Nah, ini pentingnya mengetahui apa, ikhwan, keadaan, ya, hal halil mad'u, tentang keadaan al-mad'u. Nah. Tayyib, as-sabi'ah yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yambagi lil insani khususan ad-da'iyata an yakuna ala basiratin min dinihi. Naam, liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin wa dhalika bitalabil ilmi. Naam. At-tanbih, peringatan, ya. Catatan penting. Perlu diperhatikan. Apa itu? Ala annahu, bahwasannya, yang bagi lil insani, wajib semestinya bagi manusia, khususun ad-da'iyata, secara khusus seorang da'i, ya. Khususun seorang da'i, ya, secara khusus da'i, ya, semestinya, seharusnya, bagi manusia secara umum, dan terkhusus untuk da'inya, apa? An yakuna ala basiratin min dinihi, harus, ya, barakallahu fikum, di atas ilmu daripada agamanya. Artinya apa, ikhwan? Harus memiliki ilmu tentang urusan agamanya, ya. Nah, harus memiliki ilmu tentang urusan agamanya. Masalah tauhid, masalah akidah, ibadah, ya. Barakallahu fikum, dan berbagai macam urusan agama yang lainnya. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin, agar selamat, ya, agar selamat dari syubuhat-syubuhatnya ahli syubuhat, ya. Agar selamat dari berbagai macam syubuhatnya ahli syubuhat. Naam. Barakallahu fikum. Maka ditempuh dengan cara apa? Agar ini memiliki ilmu tentang urusan agama kita, agar selamat dari berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan, ya, seolah-olah hak padahal batil, samar-samar, ya, dari orang yang suka mentalbis, dari orang yang suka menyebarkan syubhat. Maka dengan apa, ikhwan? Caranya wadzalika bitalabil ilmi. Wadzalika bitalabil ilmi. Hal itu ditempuh dengan cara talabul ilmi. Barakallahu fikum. Ini, ikhwan, penting sekali, amat sangat penting sekali. Terlalu amat sangat sering dinasihatkan, sampaikan tausiah tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, amat sangat sering, ya. Namun hanya orang-orang yang Allah berikan taufik, ya, yang betul-betul mujahadah, yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk datang di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tadi dikatakan, ikhwan, liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin, dengan ilmu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa diurai, bisa dipisahkan, bisa nampak mana yang hak dan yang batil, ya. Barakallahu fikum. Walaupun ditalbis, ya, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang seakan-akan ilmiah padahal syubhat, ya. Nah, walhamdulillah kita dididik, ya, dididik tidak boleh taklid. Walhamdulillah dididik kita ini untuk mengamalkan ilmu kita. Walhamdulillah semua dilihat dengan ilmu. Walhamdulillah, walhamdulillah. Sehingga dengan itu, bahkan liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin, walhamdulillah. Bisa selamat, bisa tersaring, bisa diurai, bisa dibenarkan. Mana yang syubhat itu tadi, antara yang hak dengan yang batil, walhamdulillah. Dengan ilmu, walhamdulillah. Dengan ilmu, walhamdulillah, akal kita ini akan sehat, walhamdulillah, enggak tertutup, walhamdulillah. Justru dengan taklid akan tertutup akal kita, bisa mati pula akal kita, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Nasallallahu ta'ala assalamah. Ats-tsaminah, yang ke-8, anna sholata a'zamul wajibati ba'da syahadataini. Anna sholata a'zamul wajibat, bahwasanya salat kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling agung, ba'da syahadataini. Ya, setelah dua kalimat syahadah. Tayyib. Barakallahu fikum. Kadang-kadang dan cukup sering kita dengarkan dulu ketika berkawan dengan orang-orang jahil, dengan orang-orang awam. Mas, sholat mas, sholatnya nomor loro, gampang lah, pokok ribut. Sholatnya nomor loro, ya. Nah gitu mereka, subhanallah. Ba'da syahadata ini, rukun yang kedua setelah dua kalimat syahada. La ilaha illallah, tapi la ilaha illallah meremehkan. Ya. Bahkan ini ancamannya kafir, keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan sholat lima waktu, wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik, bukan main-main. Ancaman yang keras, sama sangat besar ancamannya. Nah, sholat cuma nomor loro ayo, gampang itu. Allah musta'an. Baik, na'udzubillah min dzalik. Yang ke-9, at-tasi'ah, anna zakata awjabul arkani ba'da shalah. Anna zakata awjabul arkani ba'da as-shalah, bahwasan zakat ya, rukun yang paling wajib ya. Rukun yang paling wajib salat. Ini yang ketiga ya. Nah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang kita pelajari ini. Al-'ashirah, yang ke-10. Bayanu masrifin min masarifiz zakah. Bayanu masrifin min masarifiz zakah. Penjelasan tentang apa namanya, tempat disalurkannya ya zakat ya. Nah, penjelasan tentang masalah apa, tempat untuk menyalurkan zakat, untuk mengeluarkan zakat kepada siapa? Wahumul fuqara'u ya. Tayyib, mereka adalah orang-orang yang fakir ya, orang-orang miskin. Nah, wajawazul iqtisari alaihi. Wajawazul iqtisari alaihi. Dan di sini juga terdapat penjelasan tentang bolehnya meringkas ataupun juga ini meringkas hanya kepada fuqara saja. Baik, maksudnya bagaimana ikhwan? Kita ketahui ya, apa namanya, masarifuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf kan begitu ya, ada 8 jenis ya. Barakallahu fikum, orang jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ataupun juga orang yang dalam keadaan safar kehilangan bekal dan yang lainnya. Tayib, orang yang bangkrut habis harta bendanya ya. Tapi di sini Rasul SAW menyampaikan hanya orang fakir saja, tanpa harus menyebutkan 8 golongan tadi. Bisa dipahami? Cukup disederhanakan, diringkas hanya kepada orang-orang fakir saja. Diperbolehkan yang seperti itu. Nah. Tayyib, yang ke al-hadiyata asyar. Yang ke-11. Annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal. Annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal, bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta benda yang paling mahal ya. Nah, dari harta benda yang paling berharga jayyidnya, illa birida sahibihi, illa birida sahibihi, kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Nah, kecuali dengan kerelaan keridhaan pemiliknya. Barakallahu fikum. Dan ini pun juga yang melakukan siapa ikhwan? Waliul amr, ya. Yang mengambil zakat, mengaturnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayib, yang ke-12. At-tahdhiru min az-zulmi, peringatan daripada kezaliman. Ya. Wallahu a'lam. At-tahdhiru min az-zulmi, peringatan daripada kezaliman. Ya, sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kamu melakukan kezaliman kepada manusia. Jangan sampai. Kenapa? Karena akibatnya nanti kamu akan didoakan kejelekan orang oleh orang yang terzalimi. Maka kalau zalim tersebut berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya dan tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada yang menghalanginya doa tersebut. Jangan sampai berbuat zalim kepada manusia. Wal iyadz billah. Na'udzubillah min dzalik. Wa anna, sehingga akibatnya ini ikhwan, kalau sampai berbuat zalim wal iyadz billah, ya, wa anna da'watul mazlum mustajabatun, dan bahwasanya doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Ya. Nah. Walau kana asyan. Walau kana asyan, walaupun orang yang berdoa, yang meminta ini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang-menang dia pelaku kemaksiatan, kita boleh sesuka hati kita melakukan apa saja kepadanya? La abadan, tidak boleh sama sekali. Bisa saja dan bisa. Walaupun dia orang bermaksiat, ketika kita wala'iyadzubillah berbuat zalim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada orang berbuat zalim, akan Allah kabulkan dan Allah akan segerakan kepada orang yang berbuat zalim tadi, wala'iyadzubillah, walaupun dia pelaku kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, walau kana asiyan, ya. Nah, wala'iyadzubillah. Terkait dengan kehormatan, ya, terkait dengan harta, terkait dengan harta benda manusia. Nasallu ta'ala taufik wassadat. Fa naktafi bihadzal qadar walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.